إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Allah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Kitabut Tauhid dengan Syarah Fathul Majid, yaitu masih dalam bab Al-Khawf Minasyirik, takut dari berbuat terjatuh dari kesyirikan. Kita sudah membaca beberapa dalil dan penjelasannya. Kita insyaAllah menyambung di kesempatan ini. Taib, ayat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, wajanubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk kami beribadah kepada patung-patung itu. Ini ucapan dari Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Kita sambung insyaAllah. Qala rahimahullah wa qad bayyana ma yujibul khawfa min dalik biqawlihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ibrahim ayat 36. Dan sungguh telah jelas dari apa yang mewajibkan rasa takut dari yang demikian itu dari amalan syirik. Dengan ucapan firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Karena memang patung berupa berhala-berhala di zaman Ibrahim AS itu telah menyesatkan sekian banyak masyarakat penduduk di negeri itu yang mereka beribadah kepada sesembahan-sembahan tadi. Fa innahu huwal waqi' fi kulli zaman. Karena sungguhnya apa yang terjadi di waktu zaman Nabi Ibrahim AS itu pun sesuatu yang terjadi pada setiap waktu pula, setiap zaman pula. Fa'ida arafa al-insanu anna kathiran waqa'u fi syirik al-akbar. Maka apabila manusia telah mengetahui sesungguhnya kebanyakan dari manusia di muka bumi ini mereka terjatuh pada kesyirikan akbar, wadhallu bi ibadatil asnam, dan mereka telah sesat dengan sebab mereka beribadah kepada patung-patung. Au jabadali khaufahu, wajib bagi manusia tadi yang telah mengetahui bahwa setiap zaman terjadi kesyirikan dan banyak manusia itu terjatuh padanya pada setiap zaman itu pula, maka wajib dia takut kepada syirik, dari perbuatan syirik, jatuh kepada kesyirikan. Min ayyaqa fi ma waqa fil kathir, dari terjatuh pada apa yang telah terjatuh manusia kebanyakan dari berbuat syirik. Min asyirki ladzi la yaghfirullah, dari kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu kecuali seorang itu bertobat dari kesyirikan baru diterima oleh Allah. Jadi gambaran di zaman Nabi Ibrahim merupakan gambaran di setiap waktu, bahwa di setiap zaman itu manusia banyak terjatuh dari perbuatan kesyirikan. Maka oleh sebab itu orang-orang yang telah mengetahui, manusia yang telah mengetahui, dia pun merasa takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan. bukan perkara yang ringan. Ya. Kita bersyukur ya kepada Allah. Kita diberitahu pengkabaran ini. Kita enggak tahu kalau kita enggak baca kitab ini, bisa jadi kita baca Quran tapi tidak tahu juga ini ayat ini apa maksudnya. Sehingga kita tidak tahu kalau kesyirikan itu amalan yang terjadi padanya pada setiap waktu. Dan manusia banyak yang terjatuh darinya. Ya tahu betul enggak kira-kira? Maka dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kita tidak usah menengok kiri dan kanan, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan untuk menjaga diri kita masing-masing dari amalan yang sangat membahayakan, yang bisa menjadikan manusia itu abadan-abadan di dalam kesengsaraan di akhirat nanti. Itu amalan syirik, syirik akbar. Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, dan siapa lagi yang merasa aman dari bencana syirik ini daripada setelah Ibrahim? Siapa yang merasa aman? Ibrahim alaihissalam khalilullah, orang yang menepati janji Allah, orang yang memberantas kesyirikan dengan menghancurkan patung-patung, berdakwah kepada tauhid. Situ saja dalam ayat ini menerangkan tentang takutnya Ibrahim jatuh dalam kesyirikan. Siapa lagi? Apakah kita orang yang tenang-tenang dengan kesyirikan? Ibrahim saja, Nabi Ibrahim saja yang sudah menentang syirik, melawan syirik, ya, itu pun masih takut dari kesyirikan. Itu maksudnya perbandingan agar kita menjadi orang-orang yang takut kepada syirik, jatuh kepada kesyirikan. Kemudian rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian berkata rahimahullah, fala ya'manul wuqu'a fi syirk illa man huwa jahilun bihi. Maka tidak akan merasa aman seorang itu jatuh dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh dengan syirik tadi. Tadinya tidak mengetahui tentang itu syirik atau tidak. Orang yang tidak mengetahui tentang suatu amalan itu syirik atau tidak, maka dia tidak akan merasa aman. Dia orang yang terus menerus di atas suatu amalan yang dia tidak berhati-hati padanya. Itu amalan syirik maksudnya. Maka orang yang bodoh dari kesyirikan, ya dia yang banyak terjatuh dalam kesyirikan tentunya. Masa orang yang tidak tahu syirik selamat dari syirik itu enggak mungkin, Mas. Karena amalan syirik itu hampir didapatkan dalam setiap amalan kita. Bahkan dalam amalan ibadah pun bisa jatuh padanya apa? Kesyirikan. Enggak mungkin orang yang kemudian enggak punya ilmu yang selamat dari kesyirikan itu enggak mungkin. Ya, dari sisi sebab ikhtiar ya. Kalau Allah yang menyelamatkan, selesai. Tapi kita dalam beragama Islam itu adalah menjalani apa? Sebab-sebab. Itu pasti menjalani sebab. Sebab-sebab untuk terhindar dari kesyirikan, yaitu ilmu tentang syirik itu sendiri. Wa bima khullisuhu minhu, dan dengan apa-apa yang bisa membebaskan dari kesyirikan tadi, membinasakan, membebaskan dari kesyirikan tadi, dari minal ilmi billah, dari bentuk berilmu tentang zat Allah. Wa bima ba'atsa bihi rasulahu, berilmu dengan apa yang Allah telah mengutus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min tauhidihi, dari mentauhidkan Allah. Wa nahyu 'anil syirki bihi, dan dari larangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti kita harus melanjutkan kitab ini, gitu maksudnya. Karena pembahasan syirik di kitab ini cukup lengkap. Macam-macam kesyirikan, bentuk-bentuk amalan kesyirikan disebutkan ini cukup lengkap. Sehingga kita harus melanjutkan kitab ini, jangan di stop. Kalau enggak ada halangan, jangan di stop, harus dilanjutkan. untuk kita mengetahui ilmu tentang kesyirikan dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang harus dihindari. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada footnote, keterangan sedikit tentang kalimat Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam ittakhadallahu Ibrahim khalila. Dalam Quran disebutkan Allah telah mengambil, menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Di dalam hadis Nabi SAW pun dijadikan khalil oleh Allah. Di dalam Quran tidak ada, tapi dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW yang bersabda tentang Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Ada, di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Faqih, Al-Khullah akhassu minal mahabbah. Khullah itu artinya juga cinta, kekasih, sama dengan kalimat mahabbah. Tapi ada tingkatan bahasa dalam bahasa Arab. Khullah lebih khusus kekasih daripada kalimat mahabbah, yang artinya cinta atau kekasih juga. Kemudian disebutkan walidzalika ikhtassallahu biha al-khalilain. Oleh sebab ini Allah mengkhususkan dua khalil, Ibrahim wa Muhammad. Yang pertama Ibrahim, yang kedua apa? Muhammad, kekasih Allah. Khusus alaihima minallahi afdalus salah wassalam. Ya. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, "Lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin walakinna Allah attakhadani khalilan." Rawahu al-Bukhari. Seandainya aku bisa mengambil seorang sebagai kekasih khalil, sungguh aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi Allah telah menjadikan aku saja sebagai khalilnya. Jadi dua khalilullah, Ibrahim alaihissalam sama Rasulullah SAW. Tidak ada khalil yang lain lagi dari gelaran yang diberikan oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku bisa mengambil khalil pula, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai apa? Khalil. Tetapi Allah hanya menjadikan aku khalil saja, lainnya tidak. Itu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Itu namanya pengkhususan. Ya, termasuk keutamaan pula. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan ini bahwa seorang kekasih Allah setingkat Ibrahim alaihissalam saja dalam ayat-ayat yang kita sebut di atas, itu saja takut terjatuh kepada kesyirikan. Maka apalagi kita orang yang lebih rendah keimanannya, orang yang sedikit ilmunya tentang apa? Tentang kesyirikan, tentunya lebih takut lagi untuk jatuh kepada apa? Kesyirikan. Ya. Kalau mau kita katakan ya, pelajaran ini, pelajaran membahas tentang syirik dan macam-macamnya untuk kita hindari itu, sebenarnya pembahasan inti beragama. Intinya itu. Karena orang itu punya ilmu sebanyak apapun, dari ilmu yang didapatkan, kalau dia tidak menghindari kesyirikan, kesyirikan akbar, maka tidak ada guna amalan-amalan dia. Walaupun dia beribadah dengan sekuat tenaga, walaupun dia berzikir dengan zikir yang banyak, ya, tapi amalan syirik, dia terjatuh padanya kesyirikan akbar yang dia tidak berilmu tentangnya, itu akan menghapuskan seluruh amalan dia sepanjang hidup dia. Ini pembahasan inti khusus gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya, kita menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan, memahami apa yang didengar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa fil hadis, di dalam satu hadis Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgaru, fasu'ila anhu wa qala ar-riya. Dalam satu hadis musannif menyampaikan perkataan Nabi SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian yaitu asyirku al-asghar, syirik yang kecil. Jadi ini pembahasan syirik kecil dulu, Mas. Yang paling aku khawatirkan sesuatu pada kalian itu adalah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, dan ditanya tentang syirik kecil tadi. Faqala, maka Nabi pun berkata, di antaranya adalah ar-riya, amalan riya, itu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Nah, ini syirik kecil ini walaupun tidak membatalkan seluruh amalan Islam seorang, tetapi membatalkan amalan yang dia berlaku syirik asghar padanya, itulah yang batal. Contoh, orang yang sedang melakukan sholat, dia melakukan riya pada sholat tadi, maka sholat itu tidak diterima saja, tidak sampai membatalkan amalan yang lainnya, dan tidak mengeluarkan orang tersebut dari apa? Dari Islam. Dia masuk Islam, masih Islam, tapi melakukan dosa syirik asghar, termasuk syirik dosa besar. Dosa besar di antara syirik asghar pula. Syirik asghar dilihat dari syirik akbar, asghar-nya. Tapi dosanya dosa besar, masuk dosa besar. Dikatakan asghar karena dibandingkan dengan apa? Akbar. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Tetapi syirik asghar dan syirik akbar termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang paling besar syirik akbar. Paham nggih? Ya. Pahami. Nah, syirik akbar itulah yang menghancurkan seluruh amalan kita dan membuahkan seorang dari Islam. Dan syirik asghar tidak. Kemudian kita melanjutkan keterangan dulu dari hadis yang disampaikan oleh rahimahullah. Syarah keterangan, أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير محذوف. Musannif menyampaikan hadis ini secara ringkas. Dia tidak menyampaikan hadis yang panjang dari apa yang disampaikan tadi, karena hadis tadi agak panjang, tapi disampaikan inti daripada pembahasan, disampaikan sahihnya. Tanpa beliau menyebutkan penisbatan kepada rawi. Artinya beliau tidak menyebutkan rawi-rawi untuk menyebutkan hadis yang disebutkan Nabi SAW tadi. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Hadis ini pula telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Wa hadha lafdu Ahmad. Sedangkan hadis yang kita baca di atas itu lafaz dari Imam Ahmad yang menyampaikan hadis itu. Yaitu haddatsana Yunus, ini lengkap penyebutan sanadnya. Telah bercerita kepada kami Yunus, haddatsana Laits, telah bercerita kepada kami Laits, an Yazid, dari Yazid, yakni yaitu maksudnya Ibnu al-Had, Yazid di sini ya, Ibnu al-Had, an Amr, dari Amr, an Mahmud Ibnu Labid, dari Mahmud Ibnu Labid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Qalu, para sahabat mengatakan, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik asghar ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala ar-riya, syirik asghar itu adalah amalan riya. Seorang, kata Nabi dalam hadis yang lain, seorang laki-laki berdiri, kemudian dia sholat, menghias sholatnya agar dilihat oleh manusia. Itu dikatakan Nabi riya. Contoh amalan riya, Nabi contohkan dalam hadis, seorang berdiri sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya dalam rangka dilihat oleh pandangan manusia. Itu dinamakan apa? Ar-riya. Kemudian yakunullah taala yaumal qiyamah idza jazan nasa bi amalihim idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya. Allah berfirman pada hari kiamat, apabila Allah telah membalas manusia dengan amalan-amalan mereka, semua amalan mereka pasti akan dibalas oleh Allah. Yang kita lupa maupun yang kita ingat, yang sengaja, kalau tidak sengaja, nanti semua itu perkara itu kembali kepada Allah, itu maafu, diampuni Allah. Tapi amalan semua kita itu dibalas oleh Allah. Apa itu? Kemudian Allah mengatakan, idhabu, pergilah kalian, ila alladzina kuntum tarauna fid dunya, kepada orang-orang yang kalian beramal untuk dilihat, untuk dilihat oleh manusia di dunia. Pergilah kepada mereka yang kamu beramal untuk bisa dilihat oleh si fulan, untuk dilihat oleh fulan, maka pergi kepada mereka, disuruh. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan, maka perhatikanlah oleh kalian apakah kalian mendapatkan di sisi mereka adanya ganjaran balasan kepada kalian. Jawabannya apa, Mas? Mauno manusia didatangi. Nah, apa ada balasan dari kalian? Tidak ada. Saya beramal dunia dulu untuk panjenengan, untuk dilihat oleh si Anu. Datang si Anu, apa ada balasan? Enggak ada. Yang membalas itu hanya Allah saja di akhirat nanti. Di akhirat nanti ya, salah satu dari semua balasan semua adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Waalaikumsalam. Qala al-Mundhiri, al-Imam al-Mundhiri berkata rahimahullah, wa Mahmud ibn Labid ra'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menjelaskan sedikit tentang keadaan rawi yang disebutkan di atas. Berkata Imam al-Mundhiri bahwa Mahmud ibn Labid yang disebutkan di rawi di atas itu melihat Nabi. Maksudnya kalau orang itu pernah melihat Nabi dan kondisi beriman kepada Allah dan meninggal dalam keadaan iman atau mukmin, dia adalah sahabat. Itu maksud dari ucapan al-Mundhiri. Seorang melihat Nabi dalam kondisi beriman, ya, kemudian meninggal dalam keadaan beriman pula, maka dia disebut dengan apa? Sahabat. Itu pengertian sahabat. Walam yasih lahu minhu sama'un fima ara. Tetapi al-Mundhiri berpendapat Labid, Mahmud bin Labid ini tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Walaupun dia melihat Nabi, tapi tidak mendengar hadis dari Nabi. Hadis ini maksudnya, menurut pendapat Imam Mundhiri. Wadzakara Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan annal Bukhari qala, bahwa Bukhari telah berkata lahu suhbah, bahwa Mahmud bin Labid ini seorang sahabat suhbah. Wa rajjahahu Ibnu Abdurrar wal Hafid, dan pendapat Imam Bukhari ini pula dibenarkan, dikuatkan oleh Ibn Abil Bar dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Berarti tentang rawi Mahmud bin Labid terjadi khilaf tentang rawi ini. Maka insyaAllah pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Bukhari, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abi Hatim, dan dikuatkan pendapat ini oleh Abdul Bar, Ibn Abdul Bar dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa Mahmud bin Labid adalah seorang sahabat dan mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini tidak perlu diperbincangkan lagi, bahwa hadis ini bersambung sampai kepada Nabi dan sahih. Baik. Wa qad rawahu Tabrani, dan juga Imam Tabrani bi asanid jayyidah, dengan sanad-sanad yang baik, an Mahmud ibn Labid, dari sahabat Mahmud ibn Labid, an Rafi'in ibn Khadid, dari Rafi' ibn Khadid, maka Mahmud sanah. Mahmud disebutkan di atas meninggal pada tahun 96 Hijriah. Waqila, dikatakan pada pendapat yang lain, yaitu pada tahun sanah sab'in wa tis'in, sanah tahun 97 Hijriah. Walahu, dan dia memiliki umur meninggalnya itu tis'un wa tis'una sanah, memiliki umur 99 tahun. Masya Allah, panjang ya? Panjang gak? Kalau punya saudara, pernah punya saudara umur, saat itu ketemu umurnya 91 tahun, pernah saudara di Jakarta, tahun berapa itu lupa saya. Tapi saya dalam hati saya ini kayak begini, umur kayak gini itu sudah gak tahan lama lagi gitu. Walaupun kelihatan masih sehat, 91 tahun itu masih sehat, syukur lupa, masih menemui tamu biasa, melayani tamu biasa, masih biasa. Tapi dalam hati kecil dulu, menurut saya tuh ini gak tahan lama lagi, walaupun sehat-sehat tapi gak tahan lama lagi. Betul, setahun kemudian rahimahullah meninggal, akhirnya gak tahan lama lagi, walaupun sehat. Itu hanya menunjukkan bahwa memang umur-umur yang sudah lebih dari umur agung, orang Jawa bilang itu umur agung itu 80 tahun, gitu? Di atasnya itu udah, insya Allah, jarang. Ya. Kemudian, qauluhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Ini hadisnya sudah kita baca. Jadi sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik asghar. Hada min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Ini bentuk dari kasih kepada umatnya dari Rasul sallam, kemudian bentuk rahmatnya, sayangnya Nabi kepada umatnya, wa ra'fatihi, kelembutan Nabi kepada umatnya. Jadi Nabi itu menyampaikan sesuatu yang mengkhawatirkan atas kalian, berarti menunjukkan Nabi itu punya kasih sayang, rahmat, kelembutan kepada umatnya. Ya. Fala khaira illa dallahum alaihi amrahum. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi menunjukkan kepada umatnya atas apa yang Nabi diperintahkan, apa yang Nabi perintahkan pada mereka dengannya. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi menjelaskan kepada mereka umatnya kejelekan tadi, dan mengabarkan kepada mereka dengan kejelekan tadi, dan melarang mereka dari kejelekan tersebut. Kama qala sallam fi ma sahah anhu, sebagaimana Nabi pernah bersabda pada hadis yang setelah sahih darinya, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Al-hadis. Tidaklah Allah mengutus dari seorang Nabi pun kecuali kewajiban atasnya untuk memberikan petunjuk kepada umatnya atas kebaikan apa yang diketahui untuk mereka, untuk umat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa para Nabi itu membawa risalah dari Allah, mengajarkan kebaikan, kemudian memberitahukan tentang kejelekan dan dihindari dari kejelekan tadi. Hadis ya, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dari riwayat Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu. Qala rahimallah, fa idza kana asyirku al-asghar muhawwifan ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kamali ilmihim wa quwwati imanihim fa kaifa la yakhafu wa ma fawqahu. Baik. Dan apabila atau maka apabila syirik asghar itu dikhawatirkan, ditakutkan atas sahabat Rasulullah SAW bersamaan dengan para sahabat itu memiliki kesempurnaan dalam ilmu mereka tentang syirik dan kuatnya keimanan mereka, dan memang lebih kuat iman mereka kepada kita, maka bagaimana ya, mereka orang yang seperti kita ini tidak takut, padahal mereka itu orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih tinggi kita dari ilmu dan keimanan. Man huwa dunahum fil ilmi, yang kita ini termasuk orang yang lebih rendah dari mereka pada ilmu dan keimanan. Bima ratib, dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi ilmu kita, keimanan kita dibandingkan dengan sahabat itu lebih rendah, Mas. Itu pun dengan tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya mungkin kita tingkatan yang paling keberapa. Nah itu. Sehingga Nabi saja mengkhawatirkan mereka, apalagi selain mereka. Khususan idza urifa anna aktsara ulama'il amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihil musyrikun. Khususnya apabila diketahui sesungguhnya kebanyakan para ulama di berbagai negeri-negeri pada hari-hari ini, la ya'rifuna min at-tauhid, mereka tidak mengetahui tentang at-tauhid, illa ma aqarra bihil musyrikun, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh orang musyrikun. Paham ya? Jadi di hari-hari itu saja, di hari-harinya zamannya Syekh ini yang menjadi pensyarah ini, di hari-hari itu saja banyak ulama, dikatakan ulama, tetapi mereka tidak banyak mengetahui tentang apa? Tauhid, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh orang musyrikun dari bentuk apa? Kesyirikan pada Allah. Mereka tahu tentang itu. Wa ma'arafu makna al-ilahiyah, mereka tidak mengetahui makna al-ilahiyah, sifat keesaan Allah, dat yang satu-satunya hanya diibadahi dalam berbagai macam bentuk ibadah. Mereka tidak mengetahui makna ini. Nafatha kalimatul ikhlas, yang menafikan kalimatul ikhlas la ilaha illallah an kulli ma siwallah, dari seluruh apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira antum sependapat gak? Kebanyakan daripada orang berilmu di berbagai negeri itu tidak mengetahui tentang at-tauhid. Sehingga antum melihat banyak sekali amalan-amalan yang di sana mendatangkan apa? Kesyirikan kepada Allah. Bahkan harta itu dihabiskan dalam rangka untuk melakukan kesyirikan pada Allah, dan mereka tidak mengetahui itu syirik, bahkan mengetahui itulah amal perbuatan ibadah dengan harta yang keluar banyak sekali. Berkunjung ke kuburan si fulan, berkunjung pakai uang enggak berkunjung itu, Mas? Gratis apa pakai uang? Ya pakai uang lah, kebanyakannya pakai uang lah. Kalau gratis mungkin satu dua kali aja, ada musininya, musininya keluar uang, tapi orangnya gratis, tapi tetap keluar uang untuk berkunjung pada sebuah kuburan yang dikatakan itu adalah cucu daripada waliullah fulan. Cucuknya saja, kalau waliullahnya sudah terkenal, biar nanti datangkan uang banyak lagi, datangkan cucuknya. Akhirnya orang mulai membuat apa? Pusaran-pusaran di situ, didatangi orang, siap tempat parkir, siap tempat menjaga masuknya kuburan, siap kotak infak, udah uang masuk. Jadi setelah waliullahnya itu sudah banyak dikunjungan, sekarang bagaimana caranya biar bisa mendapat tambahan? Cucunya waliullah dikarang-karang kuburannya ini, padahal bukan kadang-kadang. Jadi tidak mengetahui tentang tauhid kebanyakan. Ya bukan kita sombongkan diri ya, kita tidak boleh sombong, karena ilmu minallah, ilmu datang dari Allah, taufik minallah, hidayah dari Allah, kita tidak bisa punya apa-apa, karunia dari Allah. Tapi tugas kita setelah mengetahui perkara itu dilarang, dijauhi. Kemudian kalau kita mengatakan ada orang yang berbuat demikian, ya kita berusaha untuk memberikan keterangan, berdakwah, menerangkan bahwa ini salah, enggak boleh. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita orang-orang yang masih diberikan ilmu berupa amalan yang kita harus menjauhinya. Betul enggak kira-kira, Mas? Jangan sombong, nanti sombong masuk lagi kamu ke syirikan dan bentuk kesyirikan yang lain. Karena iblis syaitan itu pintar, tidak akan begitu tinggal diam saja. Selama kamu masih hidup, diusahakan kamu itu sesat, bahkan kamu itu keluar dari agama Islam. Begitu. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah, tidak boleh ada rasa sombong, harus ikhlas, harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan karunia berupa ilmu ini. Tidak boleh. Ya. Wallahualam shawab. Kemudian dikatakan oleh beliau, akhraj Abu Ya'la wa Ibnu al-Mundhir wa an Hudzaifah Emil Yaman an Abi Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirku fikum akfa min dabibin namli. Baik, kita sampai situ dulu. Abu Ya'la mengeluarkan hadis dan juga Ibnu al-Mundhir dari sahabat Hudzaifah Emil Yaman dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syirik itu pada kalian lebih tersembunyi dari rangkak atau apa ya? Dari merangkaknya kaki dari semut. Iya. Masya Allah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal asyirku illa ma'ubida min dunillah au madu'ya ma'allah. Tidakkah syirik itu kecuali apa yang diibadahi dari selain Allah atau yang diminta bersamanya Allah? Artinya kamu minta kepada selain Allah, juga minta kepada Allah, itu syirik. Qala, berkata Nabi SAW, sakritkah atau sakiltukah, sakiltakah ummat asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Ya, ibumu mencelakakanmu, semoga Allah membenahi. Itu kalimat yang dikatakan di sini. Kemudian Nabi mengatakan asyirku fikum, bahwa kesyirikan itu pada kalian akhfa min dabibi an-namli. Itu syirik pada kalian itu lebih tersembunyi dari merangkaknya atau berjalannya kaki daripada semut. Al-hadis, ya hadis. Wa fihi, pada hadis ini, antakula, bahwasanya engkau mengatakan a'tani Allah wa fulan, Allah telah memberikan aku dan juga fulan. Jadi menyamakan pemberian Allah dengan pemberian apa? Fulan. Wanit, sedangkan yang namanya tandingan itu ayyakulal insan, berkata seorang, laula fulanun qatalani fulan, seandainya kalau tidak karena fulan itu, maka fulan itu membunuhku. Ini termasuk memberikan tandingan, ya, Allah dengan makhluknya. Intaha minad dur, dari dur, artinya dari kitab dur. Taib, nanti ada penjelasannya insyaallah. Berarti syirik itu, Mas, digambarkan oleh Nabi itu suatu yang sangat tersembunyi. Berarti kalau orang itu tidak punya ilmu, tambah tersembunyi lagi, tidak kelihatan. Nah, karena Nabi berdoa untuk diampuni, dilindungi dari kesyirikan dan apa yang apa, Nabi itu bersifat dari apa yang Nabi tidak mengetahuinya. Nah, itu doa mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui dari bentuk-bentuk kesyirikan, dari ilmu yang kita miliki, Apalagi orang itu sama sekali tidak punya ilmu tentang apa? Syirik. Kalau kita sudah mengatakan ilmu tentang syirik, apa yang kita harapkan pada Allah? Agar Allah itu melindungi kita dari semua amalan syirik. Itu kan faedahnya kan? Orang yang takut kepada kesyirikan, maka dia akan berdoa kepada Allah dari amalan-amalan yang dia itu tidak mengetahui bahwa itu syirik. Pasti seperti itu. Karena sangat tersembunyinya amalan apa? Syirik itu. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'una min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibni Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang meninggal sedangkan dia dalam keadaan menyembah beribadah kepada selain Allah sebagai bentuk tandingan, ya, dia menyembah kepada selain Allah sebagai bentuk tandingan, dia masuk ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Syarah keterangan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, an-niddu as-shabihu. An-nidd dalam hadis ini dikatakan adalah as-shabih, artinya penyerupaan. Itu orang menyembah kepada selain Allah dalam bentuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yuqal, dikatakan dalam satu ungkapan, fulanun niddu fulanin wa nadiduhu. Fulan itu serupa dengan fulan, mirip dengannya. Ay misluhu wasibuhu, yaitu semisal dengannya, seperti dengannya, mirip dengannya. Kalau misal itu sama dalam semua sisi, mirip dalam semua sisi. Nah, ini sini, sini, sini, sisi depan belakang sama. Tapi kalau sibhu tasbih itu hanya beberapa sisi yang mirip dan itu mendominasi. Paham ya? Jadi tetap maknanya hampir mirip. Mirip tapi dalam hal yang didominasi. Namanya manusia itu yang mendominasi kita sama itu wajah namanya. Maka dalam sisi wajah dia mirip. Dan dalam sisi yang lainnya enggak mirip. Ini namanya apa? Tasbih. Tapi kalau misal itu hampir semua sisi mirip. Wajahnya, kemudian rambutnya mungkin, atau mungkin badannya semuanya ada sesuatu yang mirip. Itu namanya misal. Intah, selesai ucapan Muqayyim tentang kata nida. Anid. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat ke-22. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan, sedangkan antum kalian mengetahuinya. Itu kalimat apa? Anid ya, dengan jamak anda. Qauluhu, ucapan Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia dalam keadaan beribadah menyembah kepada selain Allah dalam bentuk tandingan, ya ja'alu lillahi niddan fil ibadah, yaitu maksudnya dia menjadikan bagi Allah ada tandingan dalam ibadah. Yada'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi dakhala an-nar. Dia berdoa kepada tandingan tadi, kemudian dia meminta kepada tandingan tadi, dia meminta agar dibebaskan kesulitan dengan tandingan tadi, maka dia masuk ke dalam api neraka. Berarti di dalam hadis ini ibadah itu hanya mukhlis, murni ditujukan kepada Allah. Ibadah itu banyak, diantaranya berdoa. itu ditujukan hanya kepada Allah saja, murni, tidak ada sedikit pun yang ditujukan kepada selain makhluk atau selain Allah kepada makhluk yang lain. Karena itulah yang disebut dengan apa? Dengan tauhid, ikhlas mentauhidkan Allah. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Oh iya. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bait syairnya Nuniyah. Di antara nuniyahnya beliau mengatakan, wasyirku fahdar. Fasirkun dahirun dal kismi laisa biqabilil kufran. Baik, itu ucapan pertama dulu. Syirik itulah yang harus dihindari maknanya. Maka syirik yang tampak yang merupakan jenis ini, syirik yang tampak yang merupakan jenis ini, itu tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunannya. Itu syirik apa? Syirik akbar. Maksudnya sebelum orang itu apa? Bertobat. Kalau bertobat selesai, diampuni. Wa huwa ittikhadun nid lirrahman ayyankan min hajarin wa min insanin. Yaitu maksudnya dia mengambil tandingan bagi Ar-Rahman yaitu Allah, apapun bentuknya, ayyankan, apapun bentuknya tandingan tadi, dari batu, dari manusia, semua itu masuk tandingan Allah. Yada'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kahubbatil dayan. Dia berdoa kepadanya, kepada tandingan-tandingan tadi. Dia berharap kepadanya, dia takut kepada tandingan-tandingan tadi, mencintai tandingan tadi sebagaimana dia mencintai Ad-Dayyan, yaitu Allah penguasa alam ini, Ad-Dayyan. Jadi alam itu banyak kalimat ya, seperti orangnya Robbal Baroya. Robbal apa? Baroya. Pernah dengar itu? Nah, Robbal Baroya itu Rob penguasa alam ini. Baroya, Rabbul Alamin, sama ya, kemudian Baroya, kan ada ungkapan seperti itu. Jadi antara kalimatnya Ad-Dayyan, yaitu Allah penguasa alam. Ini bait syair Nuniyah yang terkenal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa'alam anna ittikhadan nid ala kismain. Ketahuilah bahwasanya mengambil tandingan itu ada dua jenis. Tandingan bagi Allah itu ada dua jenis. Al-awwal yang pertama, annahu yaj'aluhu lillah syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'daha kama taqaddam wa huwa syirkun akbar. Dia menjadikan tandingan tadi bagi Allah sebagai syarikan, sekutu. Jadi bersekutu. Dia menjadikan tandingan tadi bagi Allah sebagai sekutunya. Jadi kadang minta kepada tandingan tadi, kadang minta kepada Allah dalam doanya. Kadang berharap kepada tandingan tadi, juga berharap kepada Allah. Ini namanya apa? Syirikan, sekutu. Ini syirik. Dalam jenis-jenis ibadah atau sebagiannya. Sebagaimana telah berlalu dan itu termasuk syirik akbar. Jenis yang pertama ini mengambil tandingan bagi Allah termasuk syirik akbar. Wasan yang kedua, maka namin nawi syirik al asghar, yaitu apa yang masuk ke dalam jenis syirik asghar, mengambil tandingan tetapi masuk ke dalam jenis syirik asghar, lebih ringan dari syirik akbar. Mengambil tandingan tapi masuk syirik apa? Asghar. Qaul rajul, sebagai contoh ucapan seorang, Masya Allahu wa syi'ta. Apa-apa kehendak Allah dan juga kehendakmu. Berarti menyamakan kehendak Allah dengan kehendakmu. Ini ucapan yang menimbulkan syirik asghar. Tembung ya? Ya. Walaula walallahu wa anta, seandainya kalau tidak Allah dan juga kamu. Nah, ini juga menyamakan kehendak Allah dan kehendak kamu. Wa kayasyir riya, seperti pula juga dengan sedikitnya riya masuk ke dalam syirik kasgol. Kenapa beliau mengatakan sedikitnya riya? Riya termasuk syirik apa? Asgol. Tapi kalau riya itu sering-sering diperbanyak gitu, itu bisa menjadi akbar. Karena orang itu nanti akan menggantungkan ibadahnya itu hanya kepada orang saja tanpa Allah. Paham ya? Jadi begini maksudnya. Ada orang sholat, Allah Akbar, kemudian dia memperbagus apa? Sholatnya. Dalam rangka dilihat oleh manusia. Tapi sholatnya karena Allah tadi. Karena Allah. Di awal sholatnya karena Allah. Kemudian dia memperbagus sholatnya, dan sholatnya pun itu dilihat oleh manusia. Untuk riya. Sholatnya itu diindah-indahkan untuk dilihat manusia dan untuk riya. Maka itu sholat itu akan dibatalkan dengan amal riya tadi. Paham ya? Ya. Kalau diamalkan terus-menerus mas, amalan ini, dikhawatirkan sholat itu sudah sama sekali tidak ada tergantungan kepada Allah. Betul-betul hanya kepada makhluk. Menjadi syirik apa mas? Akbar. Karena amalan yang kecil bisa menjadi besar karena sebab dilakukan terus menerus, ketergantungan itu akan berubah. Ya. Makanya ketika ada riya langsung diempaskan. Ketika riya langsung diempaskan. Jangan diteruskan, nanti bahaya. Langsung dihilangkan, hilangkan, hilangkan. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, faqad sabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajul. Nah, telah sabit sesungguhnya Nabi SAW itu tatkala berkata kepada tatkala berkata seorang kepadanya, Masya Allah wasita, apa-apa kena Allah dan engkau. Ada orang berkata kepada Nabi, apa-apa kena Allah dan juga engkau ya Nabi. Qala aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah. Jadi, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah. Bahkan engkau mengatakan masya Allah saja. Enggak usah pakai wa anta. Masya Allah saja. Tidak boleh pakai wa fulan. Masya Allah wa fulan. Enggak perlu. Cukup masya Allah wahdah saja. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qad taqaddam hukmuhu fi bab fadl tauhid. Ya, di sini bukan Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Imam Bukhari dalam kitab Adab al Mufrad, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan hukumnya sebagaimana telah berlalu dalam keutamaan tauhid, bab tentang keutamaan tauhid, tentang hukum ini. Jadi syiriknya apa? Asghar. Belum sampai ke beri akbar. Ucapan ini masih asghar. Ya. Baik. Kemudian ada beberapa kalimat ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalimat yang haram dan ini syirik, tidak boleh. Pertama, ucapan Masya Allah wasi'ta. Atau Masya Allah wa sya'fulan sama wasita, ini haram dan masuk syirik asghar. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua ini boleh yaitu seorang mengatakan masya Allah thumma sya'fulan atau thumma syita, pakai kalimat thumma, bukan wa, bukan dan, wow, tapi thumma kemudian. Ini boleh. Boleh. Tetapi yang paling afdol yang ketiga, yang Nabi mengatakan apa? Masya Allahu wahdah. Kehendak apa-apa kehendak Allah saja. tidak perlu pakai waw, tidak perlu pakai summa. Tapi di situ ada tingkatan-tingkatan di dalam berucap seperti ini. Ini faedah kita dapatkan ketika kita belajar di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Dan kita ulangi di sini dari tiga ucapan tadi. Baik. Dipahami ya? Sudah ya? Wa fihi, dan padanya pula bayan anna da'wata ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun jaliyun. Menerangkan bahwasannya berdoa kepada selain Allah pada apa yang tidak dimampu atasnya kecuali Allah saja. Jadi orang meminta sesuatu kepada selain Allah, yang sesuatu yang diminta tadi, pertolongan tadi, tidak dimampu kecuali hanya Allah saja yang mampu. Maksudnya datang kepada si fulan, tolong kamu menghidupkan orang yang mati ini. Menghidupkan orang mati itu tidak ada dimampu kecuali Allah saja. Ini mas ya. Itu orang yang berdoa meminta seperti ini kepada orang yang masih hidup tadi, orang yang berdoa itu melakukan kesyirikan. Jadi orang gak mampu menghidupkan orang mati kok. Kalau orang yang sakit gak apa-apa, orang yang sudah mati dihidupkan lagi itu tidak ada yang mampu kecuali siapa? Hak Allah menghidupkan yang sudah mati itu Allah. Tapi orang ini berdoa kepada orang yang tolong, berdoa, maka orang itu melakukan kesyirikan. Ya. Syiriknya syirik jali, syirik yang terang, syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Qatala bis syafa'ah minal amwat. Boleh contohkan di sini? Seperti meminta syafaat dari orang yang sudah mati. Ini bentuk yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Jadi contoh yang pertama, ini contoh yang berikutnya. Itu orang minta syafaat pertolongan kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati apakah mampu memberikan pertolongan syafaat? Enggak, enggak bisa. Nah, ini juga masuk kepada syirik, ya. Baik. Fa innaha mulkun lillah, karena ini kekuasaan Allah. Wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai'un. Ya, dan di tangannya lah kekuasaan itu, tidak ada kekuasaan selainnya. Apa kekuasaan nama? Syafaat. Walillahi syafaatu jami'an. Dan milik Allah syafaat itu semuanya. Allah itu yang memiliki syafaat itu milik Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'inni. Jadi syafaat itu milik Allah. Orang yang memberikan syafaat kepada orang lain dengan izin Allah pula. Orang yang dia akan diberi syafaat itu dengan ridha Allah pula. Jadi syafaat itu milik Allah seluruhnya. Tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Orang yang diberi syafaat pun harus dengan ridha Allah terhadap orang itu. Berarti kesimpulannya, orang yang beri syafaat itu seorang mukmin, syaratnya. Orang yang diberi syafaat pula orang mukmin juga. Karena orang yang diizinkan oleh Allah, orang itu orang yang harus bertauhid. Orang yang diberi syafaat pula harus orang yang diridai oleh Allah. Siapa yang diridai Allah? Orang mukmin pula. Berarti orang kafir tidak ada tempat pada dua tempat ini. Baik yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat, tidak ada tempat bagi orang kafir. Paham ya? Nah, makanya kalau pembahasan seperti ini bagus, karena nanti ada yang muncul. Makanya dikatakan saudaranya Nabi yang kafir bisa memberikan syafaat karena dia memiliki nasab yang bagus. Antum langsung menolak bahwa firman Allah jelas, ya, illa man irtadha, kecuali yang Allah ridhai. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ayat-ayat jelas. Dan apa yang Allah berikan ridho, siapa? Ya manusia yang berupa keimanan. Sehingga itu tertolak. Tidak usah bingung langsung. Tidak usah bingung. Ya. Itu bagus untuk kita pahami. Tapi kemudian dikatakan ini, wa walladhi ya'danu li syafi' ay yashfa fi man laqiya Allah bi ikhlas wa tauhid min ahli al-kabair. yaitu orang yang Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang bertemu dengan Allah dengan ikhlas tauhid dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Kok orang dosa besar kok bisa kabair? Enggak apa-apa. Maksudnya bukan enggak apa-apa, tapi bisa terjadi orang melakukan dosa besar tapi dia orangnya apa? Ikhlas, murni dalam beribadah kepada Allah. Iya, bisa terjadi. Karena dosa besar itu bisa jadi terjatuh karena sebab lingkungan. Dosa besar itu bisa terjadi karena dia tidak tahu dosa itu besar atau tidak ilmunya. Tapi dalam beribadah kepada Allah, orang ini ikhlas, murni, tauhid ya. Bisa jadi. Ya. Kemudian kama ya'ti takriruhu fi babis syafa'ah insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penetapannya, keterangannya dalam bab tentang syafaat insyaallah jika Allah mengendaki insyaallah. Nanti ada bab syafaat. Nah, insyaallah cukup dulu. Insyaallah yakfi, naktafi. Kalau ada pertanyaan silakan, nah, mendekati jam 09.30, ya, jam 10 pulang 5. Ya memang pelajaran kita agak sedikit agak kurang ya, satu jam lebih sedikit. Tapi menyesuaikan dengan waktu isya. Tapi kalau waktu isyanya mulai apalagi maju lagi, ya kita jam 8 lagi insyaallah. Tapi ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada, kita mau nyampaikan. Oh, ada, silakan. Dilihat gak dilihat kita sholatnya gak ikhlas. Tetapi satu ketika kita ke masjid ketemu dengan teman atau ketemu dengan guru kita guru kita yang nyuruh kita ke masjid itu ada perasaan seperti bangga, seneng gitu dilihat sama gurunya, padahal tidak dilihat juga itu kita ke masjid. Jadi kondisi seperti ini sudah masuk. Ya, ketika muncul seperti itu artinya muncul untuk mengamalkan amalan riya. Tapi ketika itu antum mengetahui muncul itu juga tahu, maka segera untuk bertawud dan beristighfar pada Allah. Dan itu akan hilang dan kita menjadi amalan yang saleh setelahnya lagi. Ya, tapi kalau itu dibiarkan menjadi amalan riya, maka itu syirik itu seperti rangka kaki pada semut kecil halus. Juga seperti ini juga jenis lain. Ya. Kita baca Quran itu enaknya kan volume suaranya seperti kita bicara begini. Iya, enaknya sedeng apa? Jadi suara itu keluar pada tempatnya. Nah, betul. Tapi, kalau kita baca dengan suara pelan itu malah justru capek gitu kan. Capek, iya. Gimana? Nah, caranya menghadirkan niat tadi. Tergantung bagaimana caranya menghadirkan niat. Jadi niat itu dijaga bahwa saya baca karena Allah. Tidak usah teriak, tidak usah terlalu pelan, baca sedang saja. Ya. Masuk di kamar yang paling dalam, biar suaranya agak sedikit tidak terlalu keluar banter. Niat karena Allah juga. Bukan niat karena takut, nggak usah takut karena manusia juga nggak boleh, namanya apa? Namanya riya. Ya. Beramal karena manusia syirik, beramal karena meninggalkan meninggalkan sesuatu karena manusia riya, itu berkata salaf. Ya. Sehingga semua itu tetap menghadirkan apa mas? Niat. Menghadirkan niat itu enak. Artinya kita beramal santai saja. Maksudnya saya punya uang, contoh nih, punya uang 20 juta. Keluarkan di sini, langsung masukkan ke infak di sana. Masukkan karena saking tebalnya kan suwe. Dilihat orang, wah tebal. Santai aja karena Allah. Saya sekolah apa. Tapi kalau antum enggak hadirkan niat, itu bisa waduh ini uangku tebal dilihat orang enggak bisa. Mesti Gak usah cepat-cepat, gak apa-apa. Lama-lama gak apa-apa. Yang penting tetap menghadirkan apa dia. Aku beramal karena Allah. Allah memberikan yang balasan. Aku berharap dari balasan dari Allah. Terus begitu menghadirkan apa? Niat, selesai. Mau dibilang apa? Mau menghadirkan niat, selesai. Karena menghadirkan apa? Niat. Karena kita konsentrasi dalam suatu ibadah. Tapi kalau kita tidak konsentrasi di saat itu, nanti muncul yang ini akan terus berjalan bisa. Ya, Mas ya. Ya, itu contoh saja. Contoh, santai aja. Buatkan uang, maunya ini mau sedekah aja, wis santai aja ini karena Allah. Ada orang di situ apa enggak, ada orang lihat karena Allah. Mendapatkan mardhatillah selesai. Bagus, artinya itu untuk menjaga keikhlasan. Tapi bukan karena takut dengan manusia, enggak. Karena kita ingin menjaga amalan kita itu ikhlas karena Allah. Beda ya. Melakukan itu dalam rangka untuk menjaga keikhlasan kepada Allah. Bukan karena takut dari manusia melihat. Itu jangan. Salah, keliru. Beda sedikit. Memang syirik itu seperti rangka kaki semut itu. Bahkan dalam bahasa seperti rangka kaki semut hitam di batu hitam yang licin di malam hari. Nah, itu tambah gelap lagi gitu loh. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, yang paling bagus itu kita minta istighfar tiap hari kepada Allah sehingga amalan-amalan kita yang soleh yang mencintai Rasul itu diterima oleh Allah, tidak dihapus karena sebab kesyirikan. Walaupun sudah contoh Nabi ya, tapi antum berbuat riya, nah ini terhapus. Walaupun sudah contoh Nabi, antum sombong, bangga, takabur, segala macam, ya selesai, hilang. Ya. Makanya setiap amalan soleh apapun bentuknya harus ikhlas kepada Allah. Ya, kalau tuntunan Nabi jelas sudah dijalani. Tapi ikhlas ini Mas, Masya Allah, susah. Apa ini mau saya sampaikan ini? Ada yang sedikit aja sampaikan. Ada yang mau tanya silakan. Oke. Okay. Hadis Nabi. Ya, itu juga hadis Nabi. Di dalam konteks yang lain bahwa ada apa namanya? Orang yang telah melakukan suatu perbuatan ya, kata Nabi, Masya Allah wa fa'al. Masya Allah dan apa yang telah Allah perbuat. Ya, ada di situ. Dan di Ibnu Abbas. Ihfad. Ya, fatka. Apa namanya? Hadis yang pertama tentang Ibnu Abbas itu yang Nabi mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas. Ya. Ya. Itu kemudian Nabi dalam hadis yang terakhir menyebutkan kalimat ini. Enggak lupa. Kalau antum sebutkan ingat. Awalannya. Tapi begitu. Jadi antum tanyakan hadis, insyaallah hadis. Ya, hadis. Hadis Nabi. Yang saya melewati ulang-ulang, baik membacanya maupun mendengarnya ulang-ulang, sehingga anda yakin cara jawaban walaupun tidak bisa menyebutkan lengkap, itu hadis Nabi Sosal. Jadi dalil itu kadang kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, itu pengertiannya adalah kita mengenal agama Islam bukan harus menghafal dalil, bukan. Jadi pengertian mengenal Islam dan dalil-dalilnya itu bukan pengertiannya mengenal Islam dan harus menghafal apa? Dalil. Nah, yang penting antum sebagai seorang muslim itu minimal antum itu sudah pernah mengetahui apa? Itu ada dalilnya. Itu pengertiannya. Bukan mengenal Islam dan harus menghafal dalil-dalilnya. Ayo, berak mau gak bisa menghafal dalil-dalilnya. Harus menghafal dalil-dalilnya. Minimal itu apa? Mengetahui bahwa itu ada dalilnya, sudah pernah tahu itu ya. Cukup. Ada tanya yang monggo, silakan. Untuk pekan depan kan kita di Sleman ini kan ada PSBB, pantauan sosial berskala besar kan begitu kan, sudah ditetapkan tanggal 11 Januari sampai 25, 2 pekan. Jadi bagi peserta tahlim monggo dipersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan protokol kesehatan gitu. Jadi karena pantauan ini kan berskala besar berarti ada pantauan. Jadi monggo protokol kesehatannya dijaga, nanti duduknya agak jarak sedikit dan pakai masker dan seterusnya. Karena kita mentaati sesuatu yang baik dan itu baik bagus untuk kita, itu dalam akidah sunnah berjamaah itu diatur, disarankan untuk demikian mengikuti sesuatu yang baik. Ya, mentaati perkara yang ma'ruf. Ya. Baik. Di kesempatan ini saya mau menyampaikan satu perihal, tapi tidak berupa pembahasan ya, tapi berupa penukilan saja. Dan penukilan ini cukup kita ambil dari seorang ulama yang menulis kitab, yaitu Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafidahullah, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Al-Fiqhi. Ya. Ini ada termaktub di situ tulisan beliau, berarti pemahaman beliau. Tulisan beliau berarti beliau memang memahami demikian. Yaitu termasuk dari kekhususan di hari Jumat. Ini biar kita punya dasar untuk beramal, atau paling tidak kita itu mengetahui amalan ini. Kata beliau rahimahullah, wa min fasa'isi yaumil jum'ah qira'atu suratil kahfi fi yaumiha. Dari bentuk-bentuk kekhususan pada hari Jumat, Jumu'ah, itu membaca surat Al-Kahfi pada hari itu juga. Baik. Faqad thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, telah thabit, tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila inanis samai, akan menerangi baginya cahaya dari bawah kedua telapak kakinya atau dari telapak kakinya sampai awan yang ada di langit. Yudhi'u bihi yawmal qiyamah, cahaya tadi akan memberikan terang, menerangi dia pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan akan diampuni bagi orang tersebut apa yang ada di antara dua Jumat. Rawahu Al-Hakim wal Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian ada keterangan tentang hadis ini. Ini yang dipermasalahkan, begitu kan? Berarti ada pembicaraan tentang hadis ini. Baik. Imam Hakim, rawahu Al-Hakim wa sahahahu wa ta'qabahu Al-Dahabi. Atau wa ta'qibuhu Al-Dahabi. Baik. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Dahabi. Ini biasa. Imam Dahabi itu terkadang mensepakati tentang persahihan hadis dari Imam Hakim, kadang tidak. Jadi kalau beliau mengatakan dia sepakat, berarti dia sepakat dengan hadis ini sahih. Wal Baihaqi, dan juga Imam Baihaqi mengeluarkan hadis ini pula. wa ruya mauqufan wa lahu hukmu rafa. Ya, ayat sini. Dan diriwayatkan secara mauquf oleh Imam Baihaqi. Kalau Imam Hakim tidak disebutkan, langsung disesuaikan hadis ini. Imam Baihaqi diriwayatkan dalam bentuk mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang merupakan periwayatan itu hanya sampai kepada sahabat. Sahabat berucap demikian-demikian, sahabat berucap demikian-demikian. Itu mauquf namanya. Mauquf hadis sampai kepada sahabat. Kalau marfu sampai kepada Nabi. Berarti marfu lebih tinggi hukumnya daripada mauquf. Nah, bagaimana mauquf yang seperti ini? Tidak semua mauquf hadisnya dhaif. Tidak semua mauquf asalnya dhaif. Tapi ada mauquf yang baginya hukumnya marfu. Kapan itu terjadi? Kalau mauquf perkataan sahabat itu tentang sesuatu amalan yang di sana tidak ada tempat ijtihad bagi sahabat untuk berucap kecuali dia pernah mendengar dari Nabi, walaupun itu ucapannya. Seperti amalan yang ada kaitannya dengan pahala-pahala yang disebutkan tentang pahala-pahalanya. Pahala-pahala, ganjaran-ganjaran itu tidaklah diketahui kecuali siapa mas? Kecuali Nabi SAW yang memang Nabi diberitahu dari Allah. Adapun orang selain Nabi tidak bisa menyebutkan ganjaran pahala-pahala itu, karena pahala itu berupa perkara yang gaib. Dipahami mas? Ini dikatakan oleh para ulama hadis. Kalau perkara yang berkaitan dengan pahala-pahala jadi ucapkan oleh sahabat, maka sahabat tidak mungkin berucap kecuali dia pernah mendengar dari Nabi SAW. Dia tidak ada istihad, tidak punya tempat istihad bagi sahabat untuk menyebutkan pahala kecuali dia pernah mendengar dari Nabi SAW tentang pahala tadi. Maka walaupun dalam riwayat Baihaqi ini mauquf, tetapi hukumnya rafa sebagaimana dikatakan oleh siapa? Syaikhul Fauzan al-Fauzan di sini. Ini menerangkan tentang kenapa disebut mauquf kok hukumnya rafa. Marfu, benar? Ya, baik. Kemudian masih dalam riwayat yang lain, Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ini. Dan disahihkan pula oleh Imam Hakim dari jalan yang lain. Jadi jalan hadis yang sebutkan oleh Imam Hakim yang satu sudah, ada jalan yang lain juga Imam Al-Hakim mensahihkannya juga. Dan disepakati oleh Imam Dahabi pula tentang pensahihan hadis itu dari riwayat yang lain pula dari pensahihan Imam Al-Hakim. Dan disahihkan pula hadis dari jalan yang lain pula dalam pembahasan hadis di atas oleh Wassahahu Ibnu Katsir dalam fi tafsir. Imam Ibnu Katsir pula mensahihkan hadis tersebut dalam kitab tafsirnya. Mungkin itu saja sudah cukup bagi kita. Sudah tenang bagi kita. Maksudnya begini, ketika kita mendengar hadis itu telah disahihkan oleh orang-orang terdahulu, disepakati oleh orang terdahulu pula dalam beberapa riwayat orang-orang yang terkenal tentang keimamannya, ya, kemudian di zaman ini dinukil oleh orang yang kita kenal keilmuannya, siapa itu? Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan. Cukup bagi kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Amin. Nah, enggak usah. Apalagi sampai ke tingkat bid'ah, kalau bid'ah lihat dengan ini. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam menentukan suatu hukum. Nah, sebelum kita banyak membaca, menelaah tulisan dari para ulama yang mereka pun pasti dan sudah pasti telah membahas masalah yang kau bahas tadi. Betul enggak kira-kira mas? Apakah mereka bodoh terhadap pembahasan ini? Mereka telah mendahulunya, mereka telah membahasnya, karena mereka orang-orang berilmu. Mereka hari-harinya di majelis ilmu membahas dengan para ulama. Ada pertanyaan dari orang dan seterusnya, tentu mereka sudah lebih dahulu membahasnya. Jangan sampai berpikir datangnya orang-orang sekarang yang baru kemudian dengan argumennya, dengan apa, kelihatan apa, cerdas. Apakah Syekh Shalih Fauzan dengan orang yang cerdas? Kok sekarang jadi ulama itu, apakah dulu dia bodoh? Orang mungkin zaman mudanya pasti diakui oleh para ulama, orang ini cerdas, mesti kelihatan kecerdasannya, mesti. Nah, mereka telah membahas mendahulunya. Maka ketika mereka menyebutnya, kita lebih tenang untuk mengambil ilmu tersebut. Karena buku seperti ini itu ada pertanggungan jawabannya, karena banyak dibaca oleh orang. Buku seperti ini, Mas, Mulakus Biki ini terkenal kan? Para ulama pun telah membukanya. Adapun kitab-kitab yang antum bilang ditulis oleh ini, belum tentu dibanyak baca oleh para ulama. Yang kamu tulis-tulis itu, kamu bahas-bahas sendiri-sendiri itu, coba kamu umumkan seperti ini, coba diumumkan seperti ini dan dibaca oleh umat. Belum seperti ini, masih di kalangan sendiri, di kalangan sendiri. Kalau di kalangan sendiri, belum bisa diakui. Baru di kalangan apa? Kalangan sendiri tulisannya mungkin dibaca oleh kalangan sendiri, tapi ini sudah umum, Mas. Bisa dipertanggungjawabkan yang seperti ini. Itu dari sisi ilmiah. Paham ya? Antum bisa memandang seperti itu enggak? Bisa. Ya, seperti itu. Banyak kitab-kitab yang ditakrij, tapi coba ditampilkan ke umum, takrij itu kepada ulama-ulama yang lain. Diumumkan. Coba dikoreksi oleh ulama-ulama yang lain. Itu pasti akan terlihat di situ. Tapi kalau masih di kalangan sendiri, ya tingkat ilmiahnya belum tentu, Mas. Karena anak sendiri punya kitab takrij-takrij itu ada dari beberapa pentakrijan ada di. Tapi kalau dilihat dari sisi takrij dari sisi ulama yang lain yang sudah dikenal ilmunya, berbeda kadang hasil dari sebuah sanad takhrij itu. Karena takhrij itu orang yang sudah pada tingkat apanya ilmunya memang mapan di situ, kadang-kadang melihat sebuah sanad itu dengan dia berkesimpulan dengan sanad itu, ya itu bisa berbeda dengan orang yang masih baru belajar, baru bertanya A, B, ini kalau ini do'if ini, beda sama orang yang sudah dia sudah mampu dalam ini sebagai Al-Albani, kadang dia menyimpulkan beda, kadang penyimpulannya itu bisa beda karena sudah mempunyai ilmu yang banyak tentang hadis. Nah, ini siapa yang kasih tahu? Ya, kita dikasih tahu dari para guru kita tentang masalah ini. Tentang masalah ini kita dikasih tahu. Kalau kita bawa A, B, oh ini fulan, ini wab, B, ini fulan, berarti gini. Enggak, para ulama yang bergerak di bidang hadis, kadang dia mengambil kesimpulan. Karena dia sudah punya apa namanya kedudukan ilmiah di dalam masalah hadis. Mungkin begitu aja. Mudah-mudahan kita tidak terburu-buru dan kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari para ulama kita yang mereka memang sudah dikenal dalam bidang ilmu. Kita jenggih. Ya sampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran lillahi lanta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.